الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني بدين أعزكم الله memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad sampai ucapan beliau, wa fihi annahu la yukrahu ayyuqal Ramadhan. Di kisah ini tidaklah dimakruhkan untuk kita mengatakan Ramadhan, lisyahr, untuk bulan yang ma'ruf, karena dalilnya banyak. Idza jaa Ramadhan, karena sebagian orang mengharuskan ada syahrul haram, ada kata-kata syahr. Lisyahr khilafan liman kariha dzalik. Jadi untuk menyelisi orang yang tidak senang penyebutan Ramadan, tok maunya syahrul Ramadan. Boleh kita mengatakan syahrul Ramadan sebagaimana dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an. Boleh juga kita mengatakan Ramadan karena Rasulullah juga mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, dan yang lainnya dari dalil yang menunjukkan bolehnya dua-dua kita mengucapkannya, syahrul Ramadan atau Ramadan saja boleh. Wa qala la yuqalu illa syahrul Ramadan, sebagian orang menganggapnya makruh penyebutan Ramadan tok tanpa ada syahr di depannya. Barakallahu fiik. Tapi semuanya boleh. Boleh syahrul Ramadan, boleh juga Ramadan, karena semuanya ada dalilnya. Wa fi sahihaini man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Di dalam sahihain kata Rasulullah, man shama Ramadan, tidak ada pengucapan syahr. Baik. Tapi langsung man shama Ramadan, barang siapa yang puasa maksudnya di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, didasari dengan keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan yang lainnya dari dalil-dalil yang banyak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan tanpa ada syahr di depan. Alhasil barakallahu fikum, dua-duanya boleh, syahr Ramadan boleh kita ucapkan, Ramadan juga boleh, Rasul juga mengucapkan demikian. Wa fiha wujubu ada'il khumus minal ghanimah wa annahu minal iman. Di hadis ini atau kisah ini, wajibnya ada menunaikan 1/5 dari ghanimah, rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin untuk Allah dan Rasulnya. Wa anna lillahi khumusahu wa lirrasul. Barakallahu fiik. Bahwa 1/5 dari ghanimah, harta rampasan perang, itu untuk Allah dan Rasul. Harta rampasan perang dikumpulkan dulu, 1/5-nya dikeluarkan untuk Allah dan Rasulnya, selebihnya 4/5-nya untuk para mujahidin yang hadir dalam peperangan. Barakallahu fiik. Wa annahu minal iman, dan ini termasuk dari iman, yakni mengeluarkan 1/5 dari ghanimah. Wa fiha annahyu 'anil intibadi fi hadhihi al-aw'iyah. Di hadis yang kita bacakan kemarin ini, diatur di pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, hadis kisah datangnya Wafd Abdul Qais, larangan merendam korma atau anggur di bejana-bejana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masih ingat. Barakallahu fiik. Larangan nabid. Nabid itu ada asal katanya nabada yambudu. Yambudu melempar masuk. Nabada yambudu yakni melempar masuk ke dalam bejana itu. Memasukkan sesuatu ke dalam bejana. Tayyib Nabil, sesuatu yang dilempar kemudian direndam di dalamnya. Ihadhil awiyah, dilarang. Wahal tahrimuhu baqin aw mansukh. Lah pertanyaan muncul, apakah pengharaman itu karena dilarang? Tayyib al-aslu fi nahyi at-tahrim, ini hukum dan kaidah. Asal dari pelarangan itu adalah haram. Sampai ada dalil yang memalingkan dari keharaman. Barakallahu. Dalil itu sendiri atau hadis itu sendiri atau yang lain yang memalingkan dari hukum asal. Sama seperti al-aslu fil amr lil wujub. Barakallahu. Asal dari perintah itu adalah wajib. Sampai ada keterangan yang menunjukkan tentang mustahabnya. Sama seperti ini, pelarangan. Al-aslu fi an-nahi at-tahrim. Asal dari pelarangan itu adalah pengharaman. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hanya makruh. Barakallahu fikum. Ya karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh beliau untuk merendam anggur di bejana-bejani, tuba, antam, wan nakir, wal muzaffat. Ini bentuk atau bejana-bejana, jenis-jenis bejana yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendam madu, madu juga termasuk korma, anggur. Karena proses fermentasinya lebih cepat. Boleh jadi orang menganggapnya belum terfermentasi memabukkan, padahal sudah memabukkan. Sudah menjadi khamr. Barakallahu fiik. Nah, larangan ini apakah kata beliau masih tetap berlaku atau sudah terhapus? Ala qaulain. Dua pendapat para ulama. Wa huma riwayatani an Ahmad. Ini dua riwayat dari Al-Imam Ahmad. Ini satu riwayat mengatakan terhapus, ada yang mengatakan belum. Wal aktsaruna ala naskhi bi hadithi Buraidah alladhi rawahu Muslim. Kebanyakan para ulama menganggap bahwa larangan merendam nabil itu apa saja, bukan cuma gandum toh, bukan cuma kismis saja, anggur. Yang direndam itu biasanya kismis atau korma atau madu atau gandum juga. Yang terfermentasi sehingga menjadi khamr. Barakallahu fikum. Sebagian atau kebanyakan para ulama menganggap bahwa larangan itu sudah terhapus dengan hadis Buraidah alladzi rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala bihi wa kuntu nahaitukum 'anil aw'iyah. Dalam hadis riwayatkan oleh Muslim dari sahabat Buraidah, dulunya aku melarang kalian dari beberapa bejana yang aku sebutkan, larangan untuk merendam anggur di sana. Fantabidu fima badalakum. Maka silakan kalian merendam. Fima badalakum, sesuai dengan apa yang kalian dapati, badai nampak oleh kalian. Yani kalau itu yang ada itu yang dipakai. Jangan mencari sesuatu yang tidak ada. Jangan memaksa-maksa diri. Fantabidu fima badalakum. Wala tashrabu muskira. Dengan catatan, jangan lagi kalian meminumnya kalau sudah memang memabukkan. Kalau satu hari direndam sudah memabukkan, ya jangan. Kalau ternyata direndam satu hari, dua hari belum memabukkan, ya silahkan minum. Nabi bisa ditengok ulang, barakallahu bikum, fawaid tentang Nabi ini dalam kitab-kitab tip dari para kalangan para ulama. Sudah kita katakan kemarin, Nabi ini memberikan kekuatan. Bahasanya sekarang enzim. Barakallahu. Enzim yang keluar dari rendaman tersebut. Barakallahu. Apakah itu korma, apakah itu kismis, apakah itu madu. Akan beda kismis yang kita makan langsung dengan direndam dulu. Demikian juga madu. Demikian juga korma yang kita makan langsung dengan atau ketimbang kita rendam dulu, kemudian keesokan harinya baru kita minum. Kata Ibnu Qayyim, dia akan memberikan tenaga yang lebih. Yazidu fil quwwah, nambah kekuatan. Tapi intinya di sini, wala tashrabu muskira. Silakan kalian merendam di bejana apapun, terserah. dilarangnya mereka merendam di bejana-bejana tertentu yang disebutkan, itu karena barakallahu fikum terlalu cepatnya terfermentasi sehingga memabukkan. Khawatirnya mereka meminumnya dalam kondisi sudah menjadi khamr. Belum lagi karena memang baru saja mereka dilarang dari minum khamr secara total. Pemangkala diihkami ahadithin nahi wa annaha gairu mansuha qalahi ahadithin takadu tablugut tawatur fi ta'adudiha wa kasrati turukiha wa ahlithul ibaha fardun falayablugu muqawamatuha. Barakallahu alaikum. Wangkala biihkami ahadithin nahi, dan barang siapa yang mengatakan dari kalangan para ulama ihkam ditetapkannya pengharaman memakai empat jenis wadah tadi, hantam, nakir, muzaffat, apalagi yang satu dubba, nah ini jenis-jenis bejana yang biasanya melakukan proses fermentasi lebih cepat. Sehingga orang terkadang tidak sadar kalau ternyata rendaman itu sudah menjadi khamar dan memabukkan. Tapi kita kembali. Sebagian ulama mengatakan hukumnya tetap dilarang. Jangan. Wa anhagiru mansuha. Bahwa larangan itu tidaklah terhapus. Jadi tetap larangan atau sesuatu yang diharamkan. Qalahi ahadithun takadu tablughut tawat. Dengan alasan bahwa hadis-hadis pelarangan itu hampir-hampir saja mencapai derajat mutawatir, saking banyaknya yang meriwayatkannya. Ita adudidha wa kasrat turukiha. Banyaknya jalan-jalannya dan banyaknya yang meriwayat. Wa hadithul ibahati fardun. Sementara hadis tentang pembolehannya kembali itu fard. Tabarakallah. Hadis ahad. Falaya bulugu muqawamatuha. Maka tidak bisa dibandingkan kata mereka. Wasirul masalati anna nahya anil awiyatil madhkurati min babi saddid dara'. Sirul masalah, rahasia atau inti dari permasalahan ini, kenapa Rasulullah melarangnya dan kenapa membolehkannya, barakallahu fikum, merendam nabi di wadah-wadah tersebut, min babi saddid dara'. Pelarangan itu masuk ke dalam area saddud dara'i, menutup jalan, menutup celah untuk tidak terjadinya minum khamr dalam kondisi tidak sadar. Barakallahu fiik. Saddud dara'i namanya, dari itu jalan, menutup jalan. Id asyarabu yusra'u ilaihil iskar fiha. Kenapa? Tapi alasannya asyarabu yusra'u ilaihil iskaru fiha. Di empat bejana ini ketika dijadikan wadah untuk merendam, itu akan cepat melakukan proses fermentasi sehingga menjadi khamr. Barakallahu fikum. Sehingga orang terkadang tidak sadar kalau dia telah minum khamr. Baik. Dia tidak sadar kalau telah meminum khamr. Barakallahu fikum. Wakila balin nahyu anha li salabatiha. Ada yang mengatakan bahwa larangan itu karena memang kuatnya wadah itu. Salabatiha wa anna syaraba yuskiru fiha. Dan bahwa minuman rendaman tadi akan menjadi khamar di dalamnya dengan begitu cepat. Wala yu'lamu bihi khilafu dhuruf ghairu al-muzaffatah. Walayu lamu pihi sementara dia tidak ketahui sudah memabukkan atau tidak, bi khilafi dhuruf ghairul muzaffatah, berbeda dengan dhuruf itu wadah-wadah yang tidak muzaffatah. Fa inna syaraba mata ghala fiha wa askara insyaqqat. Karena wadah-wadah yang lainnya, barakallahu fikum, mata ghala fiha, kapan dia mendidih, proses fermentasi itu mengeluarkan apa? Gas. Paham berkelabik? Mengeluarkan gas. Kalau kita melakukan proses fermentasi, Kemudian kita tutup rapat, dia akan meledak. Barakallahu fiik. Dia akan meledak. Fa inna syaraba mata ghala biha wa askara insyaq. Syarab, minuman ini, mata ghala ketika dia mendidih, berbuih. Barakallahu fiik. Fermentasi apa saja? Apa fermentasi tape, fermentasi macam-macam, dia akan mengeluarkan gas. Ketika dia ditutup rapat dalam wadah yang kedap, dia akan meledak. Di sini katakan insyak, akan meledak. Fayu'lamu bi'annahu musk, maka diketahui bahwa dia telah musk. Ala hadhil illa yakunul intibatil hijarah wadzufr awla bittahrim. Pada hadhil illah, maka atas dasar alasan ini, yakunul intibadu fil hijarah, maka merendam rendaman-rendaman tadi di batu, wasufr awla bittahri, sufr kuningan lebih pantas untuk diharamkan. Wal awwal la yuhram idla yusra'ul iskaru ilaihi biha. Dan yang pertama tidaklah diharamkan karena tidak akan cepat dia melakukan proses fermentasi sehingga memabukkan di dalamnya. Kaisra'ihi fil arba'atil madhkurah. Seperti cepatnya terfermentasi dan memabukkan di empat bejana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dubba wal hantam wan nakhir wal muzaffat. Ini wadah-wadah yang menjadikan perendaman itu lebih cepat untuk bereaksi, terfermentasi menjadi khamr. Sehingga orang tidak sadar kalau ternyata dia minum khamr. Barakallahu fikum. Apalagi mereka dulunya biasa minum khamr sebelum diharamkannya. Ya beda dengan kita-kita sekarang atau orang-orang yang tidak pernah minum-minum hasil-hasil fermentasi seperti ini. Barakallahu fikum. Khamr. Dia akan merasa kurang nyaman, tidak enak. Tapi kalau orang merasa enak dengan itu, walaupun sudah terfermentasi, maka itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaisrahi fil arba'ah al-madhkura wa ala kilal illatini fahuwa min babi sadid dara'i. Di dua kemungkinan ini, tabarakallahu fikum, karena wadah itu adalah wadah yang cepat proses fermentasinya, atau wadah itu kurang tertutup sehingga tidak ketahuan kalau barakallahu fikum telah menjadi khamar, maka dilarang. Kanahi aula ini mimbab bisa didarai. Untuk menutup celah, menutup jalan terjerumusnya orang ke dalam pelanggaran. Kenahi awalan an ziaratil kubur, seperti pelarangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berziarah kubur. Di awal-awal Islam dilarang berziarah kubur. Kenapa? Karena mereka hidupnya mereka dengan kuburan. Paham? Dikit-dikit kuburan, dikit-dikit kuburan. Karena mereka berdoa di sana, mereka meminta, mereka menyembah kuburan. Mereka menyembah kuburan sehingga dilarang ziarah kubur. Sama seperti ini juga. Karena dulunya mereka minum khamr. Dan baru saja mereka meninggalkannya karena pelarangan. Maka dilarang sama sekali. Untuk merendam di tempat-tempat yang telah disebutkan Rasulullah SAW. Khawatirnya mereka meminumnya dalam keadaan tidak sadar kalau itu telah memabukkan. Seperti ini juga. Ziaratul kubur. Saddan lidzari'ah. Untuk menutup jalan menuju kesyirikan. Falamma istaqarra tauhidu fi nufusihim, maka ketika ketauhidan itu sudah menjadi kuat kokoh dalam jiwa-jiwa mereka, wa qawiya indahum adina fi ziyaratiha, maka boleh untuk mereka ziarah, diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti tadi. Ketika mereka sudah kuat imannya, sudah tidak lagi terbiasa minum khamr karena mereka sudah lama meninggalkannya, maka Rasulullah SAW membolehkan merendam di wadah apapun selama tidak memabukkan. Barakallahu. Wala tashrabu muskiran, selama tidak memabukkan, silakan. Di wadah apapun kalian merendam. Baik. Gairan la yuqalu hujran wa hakadha qad yuqalu fil intibadi fi hadhihi al-awiyah. Gairan la yuqa ayaqulu hujran, yakni meninggalkan barakallahu bikum secara keseluruhan. Wa hakadha qad yuqalu fil intibadi fi hadhihi al-awiyah. Demikian juga yang kita katakan dalam masalah merendam, rendaman ini di wadah-wadah tersebut. Innahu atamahum alil muskir wa awiyatihi wa saddad dari'ati ilaihi kanu hadithi ahdin bisyurbihi. Innahu atamahum alil muskir. Kenapa dilarang merendam di wadah-wadah yang begitu cepat terfermentasi menjadi khamar? Karena sebelumnya mereka sudah patama. Itam itu adalah barakallahu bikum, melepaskan. Sebagaimana bayi dilepaskan dari penyusuan, itam namanya. Itam. Karena melepaskan dan memutuskan sesuatu dari kebiasaannya itu sangat berat. Sebagaimana dikatakan al-fitamu minal ma'lufi syadid. Meninggalkan sesuatu yang merupakan kebiasaan, memutuskannya, memisahkannya, itu sangatlah berat. Taib. Mereka baru saja diharamkan meminum khamr. Sementara itu kebiasaan mereka. Barakallahu abik. Biasa minum khamr. Barakallahu abik. Inna hufatamahum alil muskir wa awiyatihi. Baru saja mereka dilarang, diputuskan dari minum khamr dan bejana-bejananya. Barakallahu abik. Dilarang wasadud dari'ati ilahi ithanu hadithi ahdin bisyurbi. Wasadud dari'ah, menutup jalan menuju ke sana. Karena baru saja mereka meninggalkan perkara ini. Barakallahu abikum. Bahkan di sebagian perangan ada sahabat-sahabat khamr dah ada dalam perut mereka dalam kondisi mereka perang. Di saat memang pengharamannya belum turun. Barakallahu abikum. Falamma istaqarra tahrimuhu indahum watma'annat ilaihi nufusuhum. Maka ketika pengharaman itu sudah kokoh kuat dalam jiwa mereka, mereka sudah taat, mereka sudah tidak mau lagi minum karena memang ada pelarangannya, watma'annat ilaihi nufusuhum, dan jiwa mereka sudah menjadi tenang, tenteram dengan pengharaman itu, mereka tidak lagi mau meminumnya. Abalah abahalahumul awiyah kulluha biar Allah yashrabu muskira. Setelah mereka kuat kokoh dengan hukum pengharaman khamar ini, maka Rasulullah SAW kembali membolehkan membuat nabid, membuat rendaman di bejana apapun biar Allah yashrabu muskira, dengan catatan mereka tidak minumnya dalam kondisi memabukkan. Fahada fikul masalati wasirruha. Inilah ikih dari permasalahan ini dan rahasianya. Kenapa Rasulullah SAW mengharamkan di awal-awalnya? Ya karena mereka masih ada kebiasaan-kebiasaan itu, atau baru saja mereka diperintahkan untuk meninggalkannya. Agar supaya betul-betul terputus, maka dilarang. Barakallahu fiik. Nanti setelah lama, setelah menjadi kuat, menjadi mereka tenang dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan sepenuh hati, maka Rasul memberikan silakan kalian merendam di wadah apapun selama tidak memabukkan. Wa fiha madhu sifatil hilm wal anah. Di hadis ini juga hadis tentang Wafdu Abdul Qais tadi. Dua sifat terpuji yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya adalah al-hilmu wal anah, kelembutan dan kehati-hatian. Lembut perangainya, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertindak. Barakallahu fiik. Tidak serampangan, tidak sembrono, tidak gegabah. Tapi dengan pertimbangan, berbagai macam pertimbangan. Apapun yang dia hadapi dengan tenang. Urusan dia dengan keluarganya, urusan dia dengan anak-anaknya, urusan dia dengan mertuanya, urusan dia dengan barakallahu fikum teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Barakallahu fikum. Al-hilmu wal-anah. Dipikirkan matang-matang sebelum bertindak, sebelum berbuat, sebelum komentar. Karena barakallahu fik, kejadian yang terjadi barakallahu fik, mungkin menurut kita itu tidak pantas. Tapi ada satu kejadian menurut kita tidak pantas ini. Ketidakpantasan ini jangan dari pikiran kita sendiri, kemudian kita dengan itu menyimpulkan. Setelah itu, kita membangun sikap di atas. Paham barakallahu fik? Baik. Sebagai contoh, wakil menjadi kenyataan. Barakallahu fik. Baik. Menjadi kenyataan. Ketika ada orang tua, barakallahu fik, orang tua dituakan karena memang umurnya, dituakan juga karena ilmu. Kita tahu orang tua tidak sama seperti ketika dia muda. Baik. Baik. Anak-anaknya membelikan tiket pesawat untuknya. Baik. Membelikan tiket pesawat untuk. Pesawat ini harus transit. Paham barakallahu fik? Baik. Anak-anaknya yang lain mengatakan, kenapa engkau tidak belikan bapak ini? Orang tua kita, pesawat yang lebih bagus, tidak perlu transit-transitan. Di hari yang sama juga kan ada penerbangan, pesawat yang lebih bagus, langsung tujuan, ya kan? Kalau tanpa kita mencari tahu kenapa, apakah saudara kita ini tidak mencarikan sesuatu yang lebih baik untuk sang orang tua? Baik. Kalau kita langsung memvonis, si pulan ini membelikan orang tua kita ini tiket yang tidak betul, yang tidak hormat, tidaklah sayang ke orang tua kita, begini-begini macam-macam ponisnya. Lah ketika kita cross-check, kenapa? Ya kan ini namanya miskomunikasi. Kita tanya ke saudara kita, kenapa bapak ini kita tidak, antum tidak belikan tiket yang langsung saja, pesawat yang lebih bagus kan ada, di hari yang sama, di waktu yang sama juga persis. Ternyata dia mengatakan, pesawat yang lebih bagus itu, pertama, ketika kita membeli dan mencari tiket pesawat, di hari pas kita membeli, tidak ada itu pesawat. Ternyata penjualannya tidak setiap hari, katanya. Penjualan tiketnya tidak setiap hari, karena hanya hari tertentu, karena juga penerbangannya tidak setiap hari. Ini alasan mereka. Alhasil, barakallahu fiik. Dan pesawat yang bagus itu pun tidak langsung, juga transit tetap. Tapi transitnya mungkin tidak lebih lama ketimbang yang tadi. Nanti setelah kita mengorek keterangan, ya kita harus maklumi. Dan akhirnya kita tidak memvonis saudara kita apa? Menterlantarkan orang. Ini namanya al-ilmu wal-anah. Kelembutan dan kehati-hatian. Tidak langsung memvonis karena hanya melihat, hanya karena mendengar, hanya karena merasakan sesuatu. Jangan. Dia melihat ada seperti sipulan di tempat itu. Kemudian langsung dia ponis sipulan. Padahal dia tidak lihat betul. Sementara orang ini banyak yang mirip-mirip. Akadah. Barakallahu fiik. Dan banyak lagi contoh-contoh terjadinya permasalahan itu hanya karena tidak adanya komunikasi dan langsungnya memponis tanpa mencari tahu. Barakallahu fiik. Mencari tahu. Walaupun hadis ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahal." Ini konteksnya datang orang memberitahukan kepada kita. Barakallahu fiik. Tentang suatu berita, kita harus tabayyun, tasabbut tentang kondisi itu. Baik. Demikian juga apa yang kita lihat sendiri atau kita rasakan sendiri atau kita dengar sendiri harus kita tasabbut. Barakallahu fiik. Ih, kenapa bisa begini? Kenapa begini? Kenapa? Kan tinggal dikomunikasikan saja. Kurangnya komunikasi ini, barakallahu fiikum, akan memunculkan permasalahan-permasalahan. Baik. Maka dua sifat ini, sifat yang sangat mulia dan agung yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasul-Nya. Baik. Dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Dua ini. Al-hilmu wal-anah. Kelembutan dan kehati-hatian. Tidak gegabah, tidak sembrono. Tidak ceroboh, tidak serampangan. Tenang pembawaan. Apa, bagaimana? Coba cerita. Coba bagaimana kejadiannya. Tenang. Barakallahu fiik. Menghadapi permasalahan yang seperti ini. Jangan dihadapi dengan kepala panas, dada sempit. Barakallahu fiik. Tapi hendaknya dihadapi permasalahan-permasalahan itu dengan apa? Dada lapang, kepala dingin. Baik. Sehingga bisa didudukkan permasalahannya apa, setelah itu dicarikan jalan keluarnya. Barakallahu fiik. Insyaallah akan lebih bagus keadaannya bi idznillahi tabaraka taala. Kita kembali. Wa fiha madhu sifatil hilm wal anah. Pujian atau terpujinya dua sifat yang agung ini, al hilmu wal anah, kelembutan dan kehati-hatian. Wa anallaha yuhibbuhuma. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dua sifat agung ini. Wa didduhuma at-taishu wal ajalah. Dan lawannya apa ish? Ish itu ringan, meletup-letup. Barakallahu fiik. Ringan. Ish. Lompat sana, lompat sini. Komentar sana, komentar sini. Barakallahu fiik. Ish. Wal ajalah, dan tergesa-gesa, terburu-buru. Barakallahu fiik. Ini dua sifat buruk. Begitu dia dapat berita, begitu dia mendengar, begitu dia lihat, langsung komentar, langsung. Jangan. Tidak semua apa yang kita dengar, tidak semua apa yang kita lihat, tidak semua apa yang kita barakallahu fiik merasakan perlu kita komentar. Tidak perlu. Barakallahu fiik. Tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, dalam menetapkan, dalam menyikapi. Dicari tahu, ditanyakan, kenapa bisa, bagaimana ceritanya. Munculnya, kita sebutkan lagi dan ulang terus, munculnya permasalahan-permasalahan karena ini sudah memuncak. Permasalahan, marah-marahan, sudah begini macam-macam. Setelah dikumpulkan, dicari apa sih, bagaimana sih masalahnya, ayo cerita. Ujung-ujungnya ya karena ini, tidak ada komunikasi. Ya karena ini. At-taish wal-ajal. Barakallahu. Nah, disambung lagi, dicampur lagi, ditambah lagi dengan sifat-sifat buruk yang lain. Su'uban, su'ut tasarruf, barakallahu fiik, prasangka buruk, dan sikap yang buruk. Wahuma khuluqani madmumani mufsidani lil akhlaqi wal amal. Dua ini, dua sifat buruk ini, at-taishu wal ajalah, huma khuluqani madmuman, dua akhlak yang tercela. Mufsidan yang rusak. Barakallahu. Kalau ini ada pada seseorang, akhlaknya buruk, perbuatannya pun buruk. Barakallahu. Sampai perkara-perkara itu nampak buruk di hadapan kita. Barakallahu. Jelek di hadapan kita. Kita cari tahu kenapa bisa begini. Kenapa? Ada apa? Baik. Jangan langsung komentar. Ada kejadian, langsung komentar, langsung vonis. Barakallahu. Seperti misalnya. Baik. Kejadian di beberapa pondok. Ada seorang mudarris. Mudarris. Baik. Langsung dikeluarkan dia. Langsung dia dikeluarkan. Kemudian barakallahu fikum. Kan muncul pertanyaan. Kenapa dia dikeluarkan? Semua kan akan bertanya. Semua akan bertanya. Selama Anda mendapati bahwa pengurus dan pengampu pondok itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, tidak gegabah, tidak serampangan. Barakallahu. Tidak serampangan, tidak zalim. Barakallahu. Maka ya khalas. Terima saja. Baik. Dan sengaja-sengaja tidak diceritakan, tidak dibeberkan, karena ada di dalamnya perkara-perkara yang harus memang disembunyikan. Barakallahu. Karena boleh jadi perkara itu perkara aib. Yang seandainya dia tahu, maka dia akan memang mengatakan, memang pantas harus dikeluarkan dia. Barakallahu fiik. Harus dikeluarkan dia. Demikian juga murid. Murid-murid itu dikeluarkan. Muncul orang bertanya, kenapa dia dikeluarkan? Pengurus pondok lebih tahu dari. Barakallahu. Dan mereka adalah orang-orang baik, insya Allah. Menginginkan kebaikan untuk sang anak dan santri-santri yang lain. Sehingga harus dipisahkan. Demikian juga guru tadi. Adanya perkara-perkara yang memang barakallahu fikum sebagai bentuk tanggung jawab dunia dan akhirat sebagai pengampu pondok, mereka harus membuat tindakan dan keputusan sedemikian. Barakallahu fikum. Yang kita tidak tahu permasalahan khas itu, kalau Anda mau silakan datang ke pengurus pondoknya sendiri, kenapa Ustadz Fulan dikeluarkan, kenapa murid Fulan dikeluarkan. Baik. Sehingga Anda mendapatkan keterangan jelas atas keputusan ini. Sehingga Anda tidak lagi bertanya-tanya. Karena boleh jadi ini aib. Barakallahu fiik. Sehingga tidak perlu diperang semua tahu. Kalau Anda merasa memiliki kepentingan dengan keluar masuknya si Fulan menjadi pengajar atau dihentikannya dia dari pengajar, ya Anda memiliki kepentingan, maka silakan Anda tanya. Apakah itu berbicara tentang masalah manhaj atau masalah akhlak atau masalah akidah. Barakallahu fiik. Baik. Adanya guru dikeluarkan dari staf pengajar, ternyata dia memiliki keyakinan yang salah. Diingatkan dan diingatkan, ternyata dia tetap bersikukuh dengan keyakinan. Khawatirnya dia akan membeberkan kesalahan ini atau dia menyampaikan kesalahan ini ke murid-muridnya, maka dia harus kita keluar. Barakallahu fiik. Baik. Ini harus ada komunikasi. Kalau Anda merasa memiliki kepentingan dengan keputusan-keputusan ini, barakallahu fiik, ya silakan langsung. Tidak boleh kita langsung gegabah. Kita dengar pondok di sana, dia mengeluarkan muridnya sampai puluhan orang dikeluarkan satu kali. Karena itu kebijakan mereka dan mereka lebih tahu dan lebih memiliki apa? Kapasitas mungkin. Ada masalah, ada kemaslahatan. Agaknya, sehingga kita yang jauh dari tempat itu, kebijakan mereka, dan boleh jadi itu lebih bagus untuk santri-santri mereka dan untuk guru-guru mereka, untuk musyrib-musyribnya, untuk pengajar-pengajar. Barakallahu. Ini biasanya rahasia-rahasia yang tidak perlu banyak orang tahu, karena yang bersangkutan juga akan malu ketika dibongkar. Kita berlakukan ini apa? Kata Rasulullah SAW, "Man satara musliman satarahullah." Barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah SWT menutup aibnya di dunia dan di hari akhir. Barakallahu fiik. Sehingga tahu-tahu dia sudah tidak ada. Dan itu lebih baik untuk dia. Barakallahu fiik. Boleh jadi tempat itu dia lebih bagus, lebih baik, dia bisa memperbaiki diri. Apakah itu urusan akhlak atau usul manhaj atau usul atau permasalahan-permasalahan yang lain? Barakallahu fiik. Namanya al-hilmu wal ana. Barakallahu fiik. Al-hilmu wal ana. Lawannya at-taish. Taish. Barakallahu fiikum. Ringan, gampang komentar, gampang melakukan bentuk sikap. Wal ajalah, dan tergesa-gesa. Barakallahu fiik. Wa huma khuluqani madmuman. Dan dua ini dua akhlak yang sangat tercela, mufsidani lil akhlak, yang sangat merusak akhlak seseorang dan merusak amalan seseorang. Barakallahu fiik. Baik. Baik. Seperti misalnya urusan anak, rumah tangga seseorang. Kelas. Baik. Urusan ustaz dengan anaknya atau bahkan ulama dengan anaknya misalnya. Baik. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Anaknya nakal. Anaknya tidak terbimbing. Apakah kita secara spontan akan menghukum syekh ini yang tidak ngurusi anaknya? Atau ustaz ini dia tidak peduli dengan anaknya? Tidak. Jangan pernah dikatakan itu. Wallahi mereka-mereka itu telah melakukan usaha semaksimal mungkin. Ustaz itu dengan anaknya, syekh itu dengan anaknya, dia telah melakukan yang terbaik untuk sang anak. Yang hidayah biadillah. Memang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Al-hilmu wal ana. Baik. Ya kita membantu. Kalau misalnya kita dapati anak ustaz, anak syekh tersebut, kita ingatkan tentang orang tua. Sebagaimana yang terjadi apa? Terhadap Maryam. Mereka mengingatkan Maryam. Ya walaupun Maryam tidak memiliki kesalahan sedikit pun dalam masalah itu. Tapi karena mereka lihat adalah sesuatu yang nampak zahir. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudaranya Harun, ini Maryam. Wahai Maryam. Bukanlah orang tuamu orang yang jelek. Orang tuamu baik-baik. Kenapa engkau bisa mendatangkan seorang anak dalam keadaan engkau belum bersuami? Kan demikian. Baru mengingatkan. Nah, kalau ada anak seorang ustaz, anak seorang ikhwah, barakallahu fiik, kita bantu dia untuk mendidik anak. Barakallahu, menasihatinya, mengingatkan. Boleh jadi orang tuanya sudah menasihati luar biasa. Bahkan boleh jadi dia sudah memukulnya. Dan boleh jadi anak tersebut akan tersentuh dengan nasihat kita. Sahih? Justru nasihat orang lain anak tersebut tersentuh. Temannya kah? Kenalannya kah? Pamannya kah? Atau siapa? Inilah. Barakallahu fiik. Baik. Ini dua akhlak ini barakallahu fiik. Kita ingatkan lagi dan terus kita ingatkan. Coba, semua permasalahan hampir baik, antara teman, antara kawan dalam satu komunitas, ujung-ujungnya ke sini. Bahasa kerennya nih miskomunikasi. Barakallahu fiik. Enggak adanya komunikasi. Barakallahu fiik. Karena ini At-taish wal-ajalah. At-taish wal-ajalah. Wahuma khuluqani madhmumani mufsidanil akhlaq wal-amal. Yang akan merusak akhlak dan merusak amalan-amalan. Tapi barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Allahumma subhanakallahumma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.